أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah, masih pada hadis Abu Hurairah, hadis pertama yang diriwayatkan oleh beliau. Kita sampai pada potongan hadis, hadis qudsi, pada perkataan Allah, "As-siyamu li wa ana ajzi bi." Oh, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya atau mengganjarnya. Tentunya ada sekian riwayat, lafaz-lafaz lain dalam potongan ini yang maknanya sama. Kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Di lafaz lain, yaqulullah asyamu li wa ana ajzi bi. Nah, maknanya sama. Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah tentang makna ini. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Diperselisihkan karena ma'ruf adanya bahwa amalan ibadah yang dilakukan manusia semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kulluha lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua amalan kita untuk Allah. Dan Allah sendiri yang membalasnya, semua amalan tanpa terkecuali, semuanya untuk Allah dan Allah yang membalas. Oleh sebab itu diperselisihkan makna hadis ini, mengapa disebutkan kecuali puasa itu untukku dan aku yang membalasnya, selain itu untuk Bani Adam. Pendapat pertama menyatakan maknanya bahwa puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak kemasukan riya. Dalam artian siapa tidak bisa riak dengannya, sebagaimana amalan ibadah yang lain sangat bisa dan sangat mungkin dia riak dengannya. Dia jadikan tunggangan ibadah tersebut untuk mendapatkan bagian dirinya sendiri, habdu nafsi, dipuji, disanjung dan seterusnya. Demikian makna pertama ini disebutkan oleh Imam Al-Maziri dan dinukilkan oleh Qadiriyat dari Abu Ubaid rahimahullah. Makna pertama ini dikuatkan oleh riwayat laisa fisyami riya. Laisa fisyam riya, tidak ada riya dalam puasa. Hadis diriwayatkan dari Jalan Aqil dari Zuhri. Nah, ini mursal, riwayat mursal. Hal ini kata Abu Ubaid bahwa amalan manusia semuanya dengan gerakan, yakni perbuatan. Tilawah, ya dia membaca, sholat ya berdiri, sujud dan seterusnya. Kecuali puasa, dia ini niat dan tepatnya di hati. Sehingga enggak ada orang tahu kalau fulan ini sedang puasa. Karena tidak ada yang dia lakukan. Tidak ada yang dia lakukan, hanya niat beribadah kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum dan jima. Baik. Demikian pula makna yang sama disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Nah, ini makna pertama yang disebutkan oleh para ulama. Demikian pula dinukilkan dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, juga Imam Al-Maziri dan Qurtubi rahimahumullah ta'ala. Nah, makna lain, asyamu li wa ana ajzibih, ana ajzibihi, aku yang membalasnya. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang tahu besarnya pahala puasa. Ana ajzibih, ini maknanya hanya Allah yang tahu besarnya pahala puasa dan penggandaan pahalanya. Adapun ibadah-ibadah yang lain selain puasa masih mungkin diketahui keutamaannya atau pahalanya. Ini keutamaannya sekian, 10 kali lipat. Bacaan Quran misalnya satu huruf dengan 10 kali lipat. Makanya Rasul sebutkan lam aqra alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, tiga huruf. Wal hasanah bi asyri amtsaliha. Adapun puasa disebutkan Allah sendiri yang membalasnya, karena enggak ada yang tahu banyaknya pahalanya serta penggandaannya. Antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat selain puasa. Makna ini dikuatkan dengan riwayat A'mash dari Abu Saleh, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hazanatu bi ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'f ila ma syaa Allah. Amalan Bani Adam dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai yang Allah kehendaki. Qala Allah, Allah katakan, illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi, kecuali puasa, itu untukku dan aku yang membalasnya. Dan firman Allah pun menguatkan makna yang kedua ini, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala bagi mereka tanpa hitungan. Dan banyak di kalangan mufassirin menafsirkan sabirun itu maknanya adalah shaimun, sehingga makna ayat innama yuwaffas shaimun ajrohum bighairi hisab, begitu maknanya. Orang-orang yang puasa akan ditunaikan pahala mereka sempurna tanpa hitungan, tidak terbatas dengan 10 ataupun 700. Nah, Dan ini dinukilkan dari Sufyan ibn Uyainah. Pendapat ini dinukilkan dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Dan di riwayat salah satu jalan hadis juga disebutkan demikian, ila sabimi atidiyat illa sawum fa innahu la yadri ahadun ma fihi. Amalan itu digandakan sampai 700 kali lipat kecuali puasa, tidak satu pun yang tahu banyaknya pahalanya. Nah, di dalam hadis lain di riwayat Ibnu Umar disebutkan, al-a'mal sab' atau al-a'mal 'inda Allah sab'un, amalan itu di sisi Allah ada 7 macam. Di situ disebutkan wa amalun la yu'lamu thawabu 'amilihi atau la ya'lamu thawaba 'amilihi illa Allah. Salah satunya adalah amalan yang tidak diketahui pahala bagi pelakunya kecuali Allah yang mengetahuinya. Amalan yang pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Kemudian disebutkan yang demikian itu, amalan yang pahalanya hanya Allah yang tahu, adalah as-siyam, puasa. Kata Imam Qurtubi, makna yang kedua ini hasan, makna yang bagus. Bahwa ana ajizibih maknanya digandakan sangat besar. Betul, semua amalan Allah yang membalasnya, tetapi khusus puasa digandakan dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Besar dan banyaknya penggandaan pahala bagi orang yang puasa. Nah, wa ana ajzi bihi. Yang ketiga, as-siyamuli atau as-sawmuli, maknanya bahwa amalan ibadah yang paling dicintai Allah, paling diutamakan oleh Allah adalah puasa. Semua amalan untuk Allah, bagi Allah, tetapi yang paling Allah cintai, paling Allah utamakan adalah puasa. Itu makna yang ketiga. Seperti pernyataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah yang telah lalu, perselisihan beliau dengan jumhur ulama, Ibnu Abdul Bar menyatakan puasa adalah afdolul ibadat, ibadah yang paling afdol, cukup sebagai keutamaannya di mana Allah sandarkan kepada dirinya langsung. Tidak ada yang seperti ini ibadah. As-siyamuli. Tidak ada yang selain ini. As-salatuli, al-hajjuli, tidak ada. Hanya puasa yang langsung Allah sandarkan kepada dirinya, as-siyamuli. Untukku puasa itu. Selain itu juga karena dia jelas disebutkan di dalam hadis bahwa puasa itu junnah minan nar, perisai yang menghalangi hamba dari dosa dan neraka. Nah, al-muhim, khilaf telah lalu, jumhur mengutamakan sholat yang paling afdal. Ini makna yang ketiga, bahwa as-siyamuli maknanya di sisi Allah amalan yang paling afdal, paling dicintai, paling diutamakan oleh Allah adalah puasa. Ini juga dikuatkan oleh hadis Abu Umamah yang telah lalu dalam Nasa'i, ketika minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan apa amalan yang aku harus lakukan ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Maka kata Rasulullah, alaika bisawm la mithla lahu, banyak-banyak kamu puasa karena tidak ada yang seperti puasa keutamaannya. Tetapi pendapat ketiga ini terbentur dengan hadis lain. Dia bagus, mana yang sebetulnya baik, tetapi terbentur dengan hadis lain, di mana di dalam hadis yang sahih disebutkan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Bagaimana dikatakan mana yang ketiga ini, bahwa yang paling diutamakan Allah, paling dicintainya adalah puasa, kebentur dengan hadis ini. Kalau saja gak ada hadis ini masih mungkin waji, tapi dengan hadis ini kebentur dia. Baik, yang keempat, asyamuli, bahwa puasa itu untukku, idofah di sini disandarkan kepada Allah, untukku, tashrif sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada puasa. Sama seperti dikatakan baitullah, rumah Allah, pemuliaan kepada masjid, maka disandarkan kepada Allah. Demikian disebutkan oleh Imam Az-Zain Ibn Munayyir rahimahullah, pensyarah Abwab Bukhari rahimahullah. Sebatas makna pemuliaan. Yang kelima, makna yang kelima, bahwa tidak butuh, atau kata sifatnya apa, ketidakbutuhan, ya, ketidakbutuhan kepada makan, minum, dan syahwat-syahwat yang lain, keinginan makan, keinginan minum, keinginan jima, semua itu kan keinginan, syahwat. Nah, ketidakbutuhan kepada setiap syahwat ini merupakan salah satu sifat Allah. Ghani anil alamin, maha kaya, maha tidak butuh dengan selain dirinya. Maka ketika orang yang puasa itu bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang itu merupakan sifat Allah, dengan puasa, ya walaupun tentu dengan perbedaan yang sangat jauh, kalau itu sebagai sifat Allah dengan apa yang dilakukan manusia, manusia tetap butuh sebetulnya, cuma dia tetap bertakarrub kepada Allah, meninggalkan walaupun butuh, walaupun dia pingin, tetapi dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu syahwatnya. Nah, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat Allah, maka Allah sandarkan kepada dirinya, puasa itu untukku, milikku. Oleh sebab itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kalau diperhatikan amal ibadah manusia semuanya sesuai dan cocok dengan kondisi mereka yang mengamalkan, kecuali puasa. Puasa ini sesuainya dengan salah satu sifat Allah, takarrub. Pendekatan diri seorang hamba dalam puasa itu kaitannya dengan sifat-sifat Allah Al-Ghina, yang maha kaya, maha tidak butuh kepada selain dirinya. Beda dengan amalan yang lain, sholat, zakat, lebih kepada sifat manusia itu sendiri dan kondisi mereka sendiri. Yang keenam, maknanya mirip dengan yang kelima, tetapi nisbatnya kepada malaikat, bukan kepada Allah. Karena malaikat makhluk suci, makhluk mulia yang bersih, gak butuh makan, gak butuh syahwat, gak butuh minum. Maka karena mulianya dan merupakan sifat dari makhluk besar, ciptaan Allah dari cahaya, menyerupai sifat mereka, maka dimuliakan oleh Allah dengan dinisbatkan kepada diri Allah. Puasa itu untukku. Yang ketujuh, makna puasa itu untukku, bahwa puasa itu murni milik Allah dan si hamba sama sekali tidak dapat bagian. Demikian kata Khattabi. Tetapi kalau yang dimaksud selain pahala, yaitu seperti pujian, hamba gak dapat bagian dari puasa ini, maknanya sama seperti makna yang sama dengan makna yang tidak kemasukan riya, makna yang pertama, gak ada bedanya. Yang kedelapan, kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah? Karena puasa ini disebutkan tidak ada yang diibadahi selain Allah dengannya. Tidak ada yang disembah atau diibadahi selain Allah dengan puasa. Beda dengan yang lain. Tawaf, ada orang tawaf untuk selain Allah. Tawaf di kuburan, tawaf di batu atau di pohon atau apa. Sholat, apalagi sholat, sujud kepada selain Allah, mungkin banyak. Nah, tetapi puasa, gak ada orang yang bertakarrub melakukan amal ibadah kepada selain Allah, menyembahnya dengan ibadah puasa. Murni hanya kepada Allah puasa itu dilakukan. Baik. Pendapat kedelapan ini terkritik dengan kenyataan para penyembah bintang-bintang di langit. demikian pula orang yang melakukan peribadatan kepada jin dan syaitan. Mereka salah satu bentuk penghambaan kepadanya waliyadzubillah dengan puasa. Puasa sekian hari, 40 hari atau sekian hari, nah, bertapa sambil puasa. Baik. Yang ke-9 dari makna puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang membalasnya, bahwa seluruh amal ibadah manusia digunakan untuk membayar kedzaliman kepada manusia lain, digunakan sebagai kafarah, menutupi kedzaliman dan dosanya kepada orang lain, kecuali puasa, tidak Allah izinkan untuk itu, dan telah lalu dari Ibn Uyainah rahimahullah, ketika tinggal puasa, Allah tanggung kekurangan dan kedzaliman si hamba, dan dengan puasa itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini yang ke-9. Yang ke-10, ini yang ke-9 nanti akan lebih jelas ketika hadis berikutnya yang dibawakan oleh Muntiri, hadis 1, 2, hadis ketiga, nah, tentang Rayyan, salah satu pintu surga khusus bagi yang puasa, itu akan dijelaskan di sana bahwa yang dimaksud kalau Allah membalas orang yang puasa, kesalahannya ditanggung oleh Allah, puasanya tidak diizinkan untuk bayar kedzaliman dan dosa kepada orang lain, dengan puasa itu dimasukkan hamba itu ke dalam surga, yang dimaksud bukan hanya puasa-puasa wajib saja, tetapi yang dimaksud justru memperbanyak puasa sunnah. Karena kalau wajib hampir semua muslim melakukan, kecuali yang bermaksiat kepada Allah, tapi keumuman muslimin melakukan puasa. Banyak sekali kalau perkaranya khusus bagi yang puasa masuk pintu Rayyan, ya semua muslim masuk pintu Rayyan yang semua puasa. Tetapi yang dikehendaki adalah yang memperbanyak bertaqarrub kepada Allah dengan puasa-puasa sunnah, nawafil, Dawud, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Syawal, dan yang lain-lain. Nah, yang ke-10, bahwa puasa itu tidak tampak seperti amalan lain. Ditulis oleh para malaikat sebagaimana amalan yang lain. Ini bersandarkan kepada riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn al-Arabi. Qala Allah, al-ikhlasu sirrun min sirri. Keikhlasan itu rahasia dari rahasiaku. Istaudatuhu qalba man ahabba la yattali alaihi malakun fayaktubuh wala syaitan fayufsiduh. Keikhlasan itu diletakkan di dalam hati bagi orang yang dicintai oleh Allah, sehingga malaikat pun tidak mengetahuinya sehingga menulisnya, Artinya ketika orang itu ikhlas, yang itu merupakan rahasia Allah, malaikat pun gak tahu, karena rahasia diletakkan dalam hati. Dan syaitan pun tidak mengetahui, sehingga gak bisa merusak. Syaitan pun gak mampu untuk merusak niat tersebut, karena itu rahasia Allah. Jangankan syaitan, yang malaikat aja gak tahu. Tetapi hadis ini kata Hafidz Wahin jiddan, hadis yang lemah sekali. Nah, baik, itu makna yang ke-10 dari puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, itu perselisihan para ulama tentang makna puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, baik. Ya ta'ul adatahu syahwatahu min ajli wala qalubu famin sa'im atiyamu inda Allah min rihil misik wali sa'imi farhatan. Telah lalu pula penjelasan bahwa orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan, farhatun inda yufhina yuftir, kebahagiaan ketika dia berbuka. Di mana seorang hamba ketika dihalangi, dilarang dari sesuatu yang dia inginkan, tetapi terbatas sampai waktu tertentu, sampai kemudian lewat waktu itu diperbolehkan kembali apa yang selama ini dilarang, ya tentu sangat senang, karena dia menahan. Bukan berarti kemudian dendam, menunggu yang selama ini menahan lapar kemudian makan, bukan itu. Tetapi tabiat manusia memang demikian, siapa orangnya. Nah, begitu dilarang, sementara dia ingin dan dia bertakarul kepada Allah dengan menahan itu, lalu dihalalkan begitu maghrib, ya senang dia. Dihalalkan kembali apa yang selama ini diharamkan atas dirinya. Dan ketika menghadap Allah, fariha bisaumi, bangga dan bahagia si hamba, senang dengan puasanya, karena ketika itu dibalas oleh Allah dan hamba itu mengetahui besarnya pahala puasa, maka si hamba pun senang dan bahagia karenanya. Itu makna hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan puasa. Sebagian ulama menafsirkan senang ketika berbuka karena dengan itu hilang rasa laparnya, dahaganya, nah, dan dihalalkan makan minum baginya, demikian pula syahwatnya, nah, senang dengan itu, dan itu tabiat serta bawaan watak manusia. Atau makna lain, dia senang ketika berbuka karena dengan itu sempurna puasanya. Dengan dia berbuka berarti telah sempurna puasanya, mendapat keringanan dari Allah, dihalalkan untuk makan minum, dan dengan buka itu dia punya kekuatan dia gunakan untuk melanjutkan ibadah yang lain, untuk sholat, qiyamul lail, terawih dan seterusnya. Senang karena itu. Atau maknanya umum sih, semua itu mencakup semua itu. Senang dengan berbuka, ketika berbuka mencakup semua itu. Selain juga ada kebahagiaan yang dirasa oleh seorang muslim ketika dia berbuka, apalagi kalau dia berjamaah dengan keluarganya, anak istrinya, mungkin orang tuanya. Farhan, dia merasa bahagia dan senang, berbunga-bunga hati itu sesuatu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan tersendiri berbuka bersama dengan keluarga. Kebahagiaan yang jelas didapati ketika dia berbuka. Itu tentang makna kebahagiaan orang puasa ketika berbuka. Nah, dan keutamaan berbuka pula doa mustajab bagi orang yang berbuka. Doa yang dikabulkan ketika orang itu berbuka, salah satu tempat atau waktu yang utama dengannya dikabulkan doa seorang hamba. Lisa'imi da'watun la turad inda fitri. Lisa'imi inda fitri hida'watun la turad. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang puasa itu ketika berbuka punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Baik. Yang berikutnya, kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah, wa ruya 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'mal 'inda Allah 'azza wa jal sab'. Amalan itu di sisi Allah ada 7 macam. Amalani mujiban, wa amalani bi amthalihima, wa amalun bi asri amthalih, wa amalun bi sab'uma'ah, wa amalun la ya'lamu thawaba 'amilihi illa Allah 'azza wa jalla. Dua amal yang mewajibkan, dua amal dengan yang sebanding dengannya. Tadi sudah 4. Yang kelima, amalan digandakan 10 kali lipat. Yang keenam, amalan digandakan sampai 700 kali lipat. Yang ketujuh, amalan tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Hadis tadi Ibnu Umar. Fa amal mujiban, adapun dua amalan yang mewajibkan, faman laqiyallaha ya'buduhu mukhlishan la yusyriku bihi syai'a wajabat lahul jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah, beribadah kepadanya, ikhlas hanya kepada Allah, tidak syirik dengan suatu apapun, maka wajib baginya surga. Wa man laqiyallaha qad asyraka bihi wajabat lahul nar. Tetapi bang menghadap Allah telah musyrik, wajib baginya neraka. Waliyahubillah. Dua amal yang mewajibkan. Wa man amila sayyi'atan juziya biha. Barang siapa yang mengamalkan satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan yang sama. Bi amsalihima, amalan, dua amalan yang sebanding dengannya balasannya, yaitu orang yang melakukan satu kejelekan. Wa man arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha juziya mithlaha. Demikian pula orang yang melakukan satu kebaikan dibalas dengan niat untuk melakukan satu kebaikan, bertekad, bulat, azm, namun gagal untuk dia lakukan, maka tertulis baginya satu kebaikan walaupun belum dia amalkan. Wa man 'amila hasanatan juziya asyra. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan itu, satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Wa man anfaqa malahu fi sabilillah du'ifat lahu nafaqatu. Ad-dirham bisa kuma'ah, wad-dinar bisa kuma'ah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, digandakan infaknya. Satu dirham dengan 700 dirham, satu dinar dengan 700 kali lipat. Itu yang sampai 700. Wasiyam lillah azza wa jal la ya'lamu thawab amilihi ilallahu azza wa jal. Sementara puasa itu tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Pahala bagi pelakunya hanya Allah yang mengetahuinya. Itu amalan yang ketujuh, yang pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Kata Al-Mundiri, rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, wal Baihaqi juga Imam Baihaqi, wa huwa fi sahih Ibn Hibban min hadithi Huraim Ibn Fatik, diriwayatkan oleh Ibn Hibban di sahihnya dari Huraim Ibn Fatik binahwi, mirip dengan hadis ini dengan perbedaan sedikit lafaz. Lam yadhkur fihi shaum, hanya saja di Ibn Hibban tidak disebutkan tentang puasa. Nah, hadis seperti disebutkan oleh Mundiri rahimahullah, dan ini kejelian dari beliau, dari depan beliau sudah sebutkan dengan silabah namanya ruwiyah. Iya, dalam hadis seperti kalau Bukhari bawakan dukira ruwiyah wa yurwa wa yudkaru wa yuqalu wa qila. Tamrid, sighatu tamrid, sighah yang bentuknya sudah menunjukkan di situ ada penyakit. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah berkata demikian. Diriwayatkan belum tentu. Beda dengan hadis Abu Hurairah pertama, dengan jelas beliau katakan ma'an Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah, karena jelas sahihnya di Bukhari Muslim. Ama ini diriwayatkan Tabrani, Baihaqi dari hadis Ibn Umar, dan Ibn Hibban dari hadis Hurain. Huwiyah, oleh sebab itu hadis dilemahkan oleh Syekh Nasir rahimahullah, termasuk hadis yang dhaif didhaifkan oleh Al-Albani dalam dhaif terghib wa terhib. Qala wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Dan dari Sahal ibn Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga atau di dalam surga ada satu pintu yang namanya Rayyan, masuk darinya orang-orang yang puasa yaumul qiyamah. Tidak satu pun selain mereka masuk dari pintu Rayyan ini. Kalau yang puasa telah masuk semua, ditutuplah pintu Rayyan itu sehingga tidak satu pun masuk darinya. Dan ini takkid karena di awal sudah disebutkan yadkhulu minhu sha'imun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Diulang lagi, sudah dikatakan la yadkhul minhu ahadun ghairuhum, tidak satu pun masuk selain yang puasa. Di akhir falam yadkhul minhu ahad, kalau sudah ditutup tidak satu pun selain shaimin yang masuk lewat pintu itu. Mimba bitakid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Wa Nasa'i wa Tirmidzi, dan juga Nasa'i serta Tirmidzi. Wa zada, ditambah oleh Tirmidzi, wa man dakhalahu lam yadhma abada. Barang siapa yang masuk lewat pintu Royan itu, dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Ibnu Khuzaimah fi sahihi, juga diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di sahihnya. Illa annahu qal, hanya saja Ibnu Khuzaimah menyebutkan dengan lafaz fa idza dakhala ahaduhum ughliq man dakhala syarib wa man syariba lam yadhma abada. Kalau salah seorang dari yang puasa itu masuk lewat pintu Royan, ditutup pintunya. Yang masuk dia akan pasti minum, dan yang minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Muhim hadis sahih di Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis azim, hadis besar yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang targhib, anjuran dan keutamaan puasa, di mana Allah sediakan khusus bagi mereka pintu di surga yang namanya Ar-Rayyan. Menunjukkan kekhususan bagi mereka dan dimuliakan untuk mereka khusus. Tidak satu pun selain mereka akan masuk lewat pintu Rayyan ini, dan bahkan bukan hanya itu, mereka akan minum dan pasti tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah tentang pintu Rayyan. Nah, di hadis lain di Bukhari pula dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair. Barang siapa yang menginfakkan dua yang sepasang di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Dua sepasang di jalan Allah dari bentuk-bentuk harta, misalnya dia infakan tanahnya dan kudanya misalnya, atau apa yang lain, yang jelas fisabilillah sepasang dia infakan. Famankana min ahli as-salah du'ya min babis salah. Barang siapa yang dari ahli salat, banyak salatnya, maka dia dipanggil dari pintu salat. Ta'al, masuk sini lewat pintu salat di surga. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, dipanggil lewat pintu jihad, yang hidupnya dia korbankan untuk jihad di jalan Allah. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli siyam, banyak puasa, maka dia dipanggil dari pintu rayyan. Sudah berapa pintu itu? Salat, jihad, rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Dan barang siapa yang banyak shadaqahnya, dipanggil lewat pintu shadaqah. 4. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasul. Ma ala man du'ya min tilkal abwab min darura. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Hah? Satu orang, dia dipanggil oleh pintu sholat, dia dipanggil oleh pintu sodakoh, dia dipanggil oleh pintu rayan, dia dipanggil oleh pintu jihad, dia dipanggil oleh pintu, semua pintu surga memanggilnya. Satu orang. Apa ada, kata Abu Bakar? Kata Rasulullah SAW, qala na'am, iya. Wa arju antakuna minhum, dan aku berharap kamu wahai Abu Bakar salah satu dari mereka yang dipanggil dari seluruh pintu jannah. Qabiyallahu ta'ala anhu wa arba. Tentu jelas hadis menunjukkan salah satu fadilah dan manaqib keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rayyan demikian dengan tasydidnya ya Ar-Rayyan dari kata bakunya Ar-Ray. Ini sebenarnya alam, Rayyan ini sudah menjadi alam bagi salah satu pintu surga yang khusus bagi orang-orang puasa. Dan ini sesuai antara lafad dan maknanya. Karena lafadnya Rayyan yang maknanya orang apa lega, puas. Puas gak mesti dari minum sih. Bisa puas dengan hasil atau apa. Kalau kenyang kan mesti makan. Ya, kenyang itu jelas larinya setelah makan gitu. Nah, kalau setelah minum gitu. Apa? Selain lega atau puas. Mandi pun segar. Hah. Ya, lalu kok. Apa? Ya, ini. Al-Muhim Royan dari Roy. Kalau Roy dalam bahasa Arab maknanya sama kayak kalau kenyang setelah makan, nah ini kenyangnya setelah minum, itu Roy. Roy Royan suhu mubalawahnya fa'lan, ini penuh dengan kelegaan, kekenyangan setelah minum, artinya puas betul minumnya. Makanya salah satu doa yang disunahkan ketika orang berbuka, alhamdulillah alladhi zahabat dhama'u wa talatil uruk wa sabadal ajru insyaallah. Zahabat dhama', hilangnya dahaga dan basah kerongkongan ini ngoroan karena minum, dan pahala pun tetap ada di sisi Allah SWT insyaallah. Sehingga sama antara lafadznya dan maknanya. Lafadznya Royan yang maknanya memang dan secara bahasa was dengan banyak minum. Bayangkan orang kalau dahaga sangat, haus yang sangat, kemudian minum dengan sepuas-puasnya, betapa leganya. Hah? Kayak apa leganya? Nikmat sekali. Maknanya pun demikian karena sesuai dengan kondisi orang yang puasa. Yang puasa itu sangat kehausan. Dikhususkan bagi mereka pintu Royan tepat gitu, pas karena kondisi mereka sangat haus. Disebut demikian karena sebagian ulama seperti Imam Qurtubi menyebutkan kenapa pintu itu tidak disebut pintu Syabba atau musyabba, pintu kekenyangan, pintu yang kenyang. Kok Royan yang disebut? Kalau syabba kan kenyang, lawan dari lapar, karena yang puasa juga lapar. kata Qurtubi, karena itu menunjukkan, artinya kalau orang itu disebut royan sudah puas betul minumnya, ya mengandung makna demikian pula perutnya dia kenyang. Nah, atau yang lebih mirip adalah jawaban Hafidz rahimahullah bahwa bagi yang puasa haus itu lebih berat daripada lapar. Makanya pintunya disebut rayyan, karena bagi orang puasa haus itu lebih sulit baginya, lebih berat daripada lapar. Menahan kehausan itu jauh lebih sulit, lebih berat dibanding orang menahan lapar. Lapar lah bisa ditahan, tapi kalau haus, Allah yahfad, berat. Kalau bukan karena Allah, tidak akan orang mau menahan hausnya. Baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan inna fil jannah, sesungguhnya di dalam jannah. Fil jannah. Ya, fil jannah. Tidak disebutkan inna lil jannah. Sesungguhnya jannah itu punya pintu yang namanya royan. Tidak begitu Nabi katakan. Tidak disebutkan lil jannah. Surga punya pintu yang namanya royan. Tidak begitu Nabi katakan. Tetapi Nabi katakan fil jannah, di dalam surga ada pintu yang namanya royan. Beda. Kata Imam Ibn Munayyir rahimahullah, ini untuk meninggalkan kesan sengaja isyarat bahwa pintu royan tersebut di dalamnya ada kenikmatan, ada kepuasan, ada ketenangan sebagaimana di dalam surga. Sehingga ini lebih membuat orang itu rindu kepada pintu ini. Makanya disebutkan di dalam surga. Kalau di dalam surga berarti sudah tersirat di situ berbagai kenikmatan, ketentraman, ketenangan ada di situ. Beda kalau disebutkan surga ada pintu. Ini tidak disebutkan begitu oleh Rasulullah SAW. Di dalam surga, di dalam mengandung makna tadi berbagai kenikmatan dan kepuasan. Dan di Bukhari pula disebutkan hadis innalil jannati tsamaniyata abwab min habab yusammar rayyan la yadkhulu illa shaimun. Surga itu ada 8 pintu. Salah satunya rayyan, yang hanya orang-orang puasa masuk di dalamnya. Bayangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Allahu akbar. Fa'idha dahulu uglik, kalau mereka masuk ditutup pintu royan itu, falam yadkhul minhu ahad, sehingga tidak satu pun masuk pintu royan. Nah, ini takkid diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaan khusus bagi mereka. Baik. Hadis ini b- berkaitan dengan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang Rasul sebutkan bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah dari semua pintu, karena salah satu pintu itu yang Rasul sebutkan adalah pintu Riyan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam surga, masyaallah, banyak pintu di dalamnya dari amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Di riwayat-riwayat lain, atau sebelumnya, pintu Royan ini dikhususkan oleh Allah bagi mereka yang puasa, untuk mereka segera mendapatkan puas untuk hilangnya dahaga mereka, karena mereka di dunia banyak puasa sehingga di akhirat dimuliakan oleh Allah, dikhususkan pintu untuk mereka sehingga masuk surga itu, seperti kata Imam Muhallab rahimahullah, tidak berdesak-desakan, khusus bagi mereka. Di dunia aja orang yang seperti itu kan enggak gampangan kan, khusus pintu VIP. Enggak semua pengunjung bisa masuk lewat situ, khusus pejabat misalnya. Enggak desak-desakan seperti yang lain, berjubel-jubel. Yang ini enak aja, orang antri sekian panjang ini des. Malah merasa sulit, enggak perlu desak-desakan. Nah, kata Imam Muhallab, mereka dimuliakan oleh Allah, dikhususkan bagi mereka pintu di surga yang namanya Riyan. Sebagaimana di dunia gambaran pendekatannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk semua pintu masjid ditutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, agar kalau beliau keluar masuk tidak terkena ramainya orang. Khusus Allah, Rasul berikan kemuliaan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Semua sudah tutup kecuali pintu Abu Bakar, dan dari situ beliau keluar masuk. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini gambarannya tadi. Demikian pula di dalam akhirat kelak, bagi orang-orang yang puasa dikhususkan oleh Allah pintu Ar-Riyan. Baik, hadis ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan adanya keutamaan, atau di dalam surga itu ada sekian pintu, dan disebutkan di dalam riwayat ada 8. Ini ulama sebutkan kemungkinannya bukan sebagai batasan, karena amal kebaikan itu banyak, lebih dari 8. Tadi sudah disebutkan sholat, jihad, sedekah, puasa. Sementara yang lain masih banyak, yang haji, yang ini, yang itu, banyak sekali. Maka tidak dibatasi hanya dengan 8. Nah, salah satunya bukti pintu surga itu banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rauh bin Ubadah dari Ash'af dari Hasan mursal, inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an mazlamah. Allah punya pintu di surga yang tidak dimasuki kecuali bagi orang-orang yang memaafkan dari kedolimannya. Babul afu, pintu pemaaf bagi orang-orang yang selalu memaafkan atau membebaskan orang lain dari tuntutan hak dia di yaumul qiyamah kelak. Dia punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lillah, karena Allah, dia bebaskan fulan dan fulan yang mendzalimi dia dari tuntutan tersebut. Nah, pintu itu khusus dimasuki oleh orang-orang yang pemaaf. Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan kepada anaknya Imam Abdullah rahimahullah, ya bunayya, ana ahwanu ala Allah min an yu'adziba fiyya ahadan. Diriku ini sangat ringan atau sangat, apa artinya di hadapan Allah? Apa pantas Allah akan azab seseorang karena aku? Artinya orang-orang yang mendzalimi beliau. Diriku ini ahwan, hayyin, sesuatu yang gampang di hadapan Allah. Nah, ini beliau merasa karena tawadhu yang sangat tinggi dari Imam Ahmad. Gak pantas karena aku, karena diriku Allah mengadab seseorang. Kata Imam Ahmad, ada dua orang semula, kata beliau, semua orang aku halalkan. Aku halalkan artinya dari kedoliman mereka. Orang mendolimi, yang menyakiti, yang mengganggu, yang mencela, yang menghina beliau, semua aku halalkan. Yang mengriba, yang apa saja pokoknya, musuh-musuh beliau banyak sekali, ana halalkan, kecuali dua orang, kata Imam Ahmad, yaitu Ibn Abi Du'ad, Ahmad Ibn Abi Du'ad, yang menipu mutawakil hingga menjadikan akidah Quran itu makhluk sebagai ideologi negara dan disiksa karenanya para ulama, termasuk Imam Ahmad, dipaksa untuk menyatakan Quran makhluk tapi beliau tetap memegang sunnah. Dan Abdurrahman ibn Ishaq, keduanya menginginkan kematianku, kata Imam Ahmad. Keduanya menginginkan kematianku, Ibn Abi Du'ad maupun Abdurrahman ibn Ishaq. Tetapi kata Imam Ahmad tadi, aku ini apa artinya? Gampang. Gak pantas Allah mengadab seseorang karena diriku. Maka wahai Abdullah anaknya, ushiduka annahum fihil, aku bersaksi di hadapanmu bahwa mereka berdua pun aku halalkan. Karena beliau yang meriwayatkan hadis di salah satu pintu surga namanya Babul Afu, pintu pemaaf. Kalau bukan karena iman, mana mungkin bisa dilakukan orang. Ibn Abi Du'ad jahatnya luar biasa, tahunan Imam Ahmad disiksa, dipenjara, cambuk dan siksaan. Kata Imam Ahmad semula, kata Imam Ahmad, kalau khalifah Abbasi mutawakil kemudian wasik billah, aku enggak ingin antara aku dengan salah satu cucu Rasul Zalam ada urusan di yaumul qiyamah di hadapan Allah, karena mereka ahlul bait khalifah ini. Aku enggak ingin di hadapan Allah ada khusumah, ada permusuhan antara aku dengan salah satu anak cucu Nabi, maka aku halalkan mereka. Padahal mereka yang nyiksa khalifah. Adapun jallat, tukang cambuk, ma'zur. Dia ma'zur, itu tugasnya, itu kerjaan dia. Dia sebetulnya enggak mau, tetapi dia digaji untuk itu, ya terpaksa dia cambuk Imam Ahmad. Dia siksa karena itu. Ma'zur kata Imam Ahmad. Tetapi Ibn Abi Du'at kata Imam Ahmad, baini wa bainahullah, antara aku dengan dia Allah nanti yaumul qiyamah. Karena dia biang keladinya, dia yang menipu khalifah, dia segala-galanya, dia fitnahnya. Tetapi ketika riwayat ini dibawakan oleh Imam Ahmad, kata beliau, apa artinya diriku? Tak pantas Allah adab diriku, Allah adab seseorang karena diriku. Beliau berharap mendapat kemuliaan di sisi Allah, pintu apa? Al-'afw, memaafkan dan menghapus kesalahan orang. Maka kata beliau kepada anaknya, aku bersaksi di hadapanmu bahwa mereka fihil, halal, bersih, gak akan dituntut oleh Imam Ahmad di yaumul qiyamah. Padahal sejahat itu, gak ada di catatan sejarah termasuk tokoh yang tercoreng dengan tinta hitam kelam Ibn Abi Du'at. Puluhan imam ahlus sunnah terbunuh karena iblis satu ini. Banyak terbunuh kalangan para imam karenanya, karena memegang prinsip la Quran kalamullah bukan makhluk. Penggal, dipenggal betulan, dibunuh. Ya khalifah seperti kata Imam Ahmad, seperti layaknya pemerintah, gak tahu banyak tentang urusan agama. Dia, mereka sibuk dengan urusan dunia, tata negara ini itu, untuk belajar dalil syubhat ini gak ada waktu. Mereka hanya percaya kepada orang yang dianggap alim, dianggap ini tokoh agama, kholas, diterima dan dipercaya omongannya. Yang jahat ini tokoh agamanya, menipu dan menggunakan kesempatan kekuatan pemerintah untuk melancarkan kebid'ahannya. Itu pun Imam Ahmad fihil, aku halalkan mereka, mengharap babul afu, pintu afu di yaumul qiyamah kelak. Nah, demikian pula ada pintu di surga yang namanya babul kadimin al ghaib wal afina anin nas, pintu bagi orang-orang yang menahan emosinya, amarahnya tidak terluapkan, tidak dilampiaskan. Yuk, mau meledak kamarahnya. Keumuman orang ketika seperti itu ya pecah sudah, keluar amarah itu, keluar dari dirinya, entah itu dengan kata-katanya atau bahasa fisiknya, atau mungkin sikapnya, atau mungkin kekuasaannya. Misalnya kalau dia seorang atasan, karena marah yang sangat meledak, oh, tinggal dipecat ini bawahan yang bikin dia marah, keluarkan. Yang jelas terkeluarkan, terlampiaskan itu emosi. Mereka ini lah kau bimin, ditahan emosinya. Di saat ingin meledak, dia tahan. Ya berat memang, balasannya pun juga berat. Pintu khusus bagi mereka di surga. Wal'afina anin nas, dan juga orang-orang yang memaafkan orang lain yang mendolimi atau menyakiti mereka. Di sana juga ada pintu namanya babu taubah, dan beberapa pintu yang lain, pintu sabar dan yang lain. Insyaallah kita kaji Senin depan. Allahu ta'ala alam, sallallahu ala nabi Muhammad, subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.